بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شارح عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله رواه البزار، يعني حديث dari Imran bin Husain yang marfu, jadi sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ada sini riwayatnya Imam Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Syarah dari sebagian lafaz yang terkandung dalam hadis ini sudah kita lewati. Dan kita akan mengenal tentang siapa Al-Bazzar. Al-Imam yang dikenal dengan Al-Bazzar. Namanya adalah Wa Ahmad bin Amri bin Abdul Khaliq. Kunianya Abu Bakar Al-Bazzar Al-Basri Sahibul Musnad Al-Kabir. Ini pemilik kitab Musnad, Musnad Al-Kabir. Mansub kepada Al-Imam Al-Bazzar. Warawa'an Ibn Bashar wa Ibn Musanna. Bacaannya begitu, Musanna. Wa khalqin mata sanata sanata ini wa tis'ina wa mi'ata ini. Mana wa khalqin? Apa mana wa khalqin Abdullah? Iya, meriwayatkan dari banyak dari kalangan para muhaddisin selain yang tersebutkan di sini, yaitu Ibnu Bashar sama Ibnu Al-Musanna. Meninggalnya Al-Imam Al-Bazzar pada tahun 292 min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-Baghawi al-arraful ladhi yadda'i ma'rifat al-umur bi muqaddimatin yastadillu biha ala al-masruq wa makanid dola wa nahwu dhalik. Arraf. Siapa Al-Arraf? Yaitu dialah orang yang mengklaim, mengakui atau mengaku-aku tentang mengenal perkara-perkara yang dia itu menggunakan mukaddimah-mukaddimah. Dengan mukaddimah-mukaddimah ini dijadikan alasan untuk mengetahui barang yang dicuri itu di mana, barang yang hilang itu di mana tempatnya, dan yang semisalnya. Maka ini adalah sebagaimana, ya ini seperti dukun. Anak-anak di sini yang lain mana, kok nggak ada? Udah Ayub, anak kecil, hah? Ada? Mana Dar? Ah, terlambat kamu. Duduk, bagus. Jadi arraf itu bahasa Arab, orang yang dikenal dengan banyak mengetahui perkara. Ini julukan kepada dia. Terus dari sisi penjelasan tentang siapa al-arraf, dia adalah dukun, enggak ada beda. Dan akan jelas dengan penjelasan yang akan kita lewati insyaallah dalam safha atau halaman selanjutnya. Qauluhu qala al-Baghawi ila akhirih. Al-Baghawi bi fathataini. Ba'nya di fathah, ghainnya di fathah. Wal Husain bin Mas'ud Al-Farra' As-Syafi'i. Apa makna As-Syafi'i? Adalah bermadzhab Syafi'i ini dari ulama Syafi'iyah. Jadi Imam Baghawi dari ulama Syafi'iyah. Dan betapa banyak dari ulama Syafi'iyah yang mereka termasuk dari kalangan para muhaddisin. Sahibut Tasanif wa alimu ahli Khurasan. Ini penduduk Khurasan termasuk dari kalangan orang-orang yang alim di sana adalah Al-Imam Baghawi. Sahibut Tasanif banyak karya tulisnya. Kana siqatan faqihan zaidan. Dulu dikenal dengan seorang yang siqah, terpercaya dalam agamanya. Faqih zahid, memiliki kemuliaan dalam zahada, dalam zuhud. Mata fi Syawal sanata sita asa sarata wa khamsami'ah. Rahimahullah ta'ala meninggal pada bulan Syawal pada tahun 516 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Qauluhu al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur. Arraf adalah yang dia itu mengaku pada dirinya mengenal, mengetahui banyak perkara. Ya, ini perkara-perkara yang gaib. Zahiruhu annal arrafa walladhi yukhbiru anil waqa'i'. Zahir dari ucapan ini adalah arraf itu dia orang yang memberikan khabar, memberikan tahu, mengaku tahu tentang al-waqa'i', waqi'ah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Waqa'i' jamak dari kata al-waqi'ah. Al-waqi'ah yakni suatu kejadian. Kasariku seperti pencurian. Wasarikiyah dan siapa pencurinya. Dan seperti ad-dhalah barang yang hilang. Wa makaniha dan di mana tempat barang yang hilang tersebut. Maka itu al-arraf ini bukan hanya di Arab saja yang ada, bahkan di seluruh dunia. Orang yang sok mengetahui tentang perkara-perkara gaib seperti sariqa, barang yang dicuri atau pencurian, masarik pencurinya, dola barang yang hilang dan tempatnya. Dan ini sudah tidak asing lagi di pertengahan kaum muslimin. Kalau barang tadi itu hilang dan imannya lemah, apalagi tauhidnya lemah, larinya adalah ke arraf tadi, orang yang dikenal dengan mengetahui perkara gaib. Walaupun dia enggak berani langsung menuduh yang ditunjuk oleh dukun tadi, tapi minimal dia sudah punya pengetahuan bahwasanya pencuri barang saya adalah si fulan. Karena dukun tadi sudah menunjuk, minimal mengisyaratkan dengan isyarat yang sangat gampang untuk dipahami oleh orang yang bertanya. Nah itu. Sehingga akibatnya menjadikan adu domba. Karena tanpa bukti langsung menebak si fulan sebagai pencurinya. Dan mempercayai apa yang diberitakan oleh seorang arraf. seorang kahin. Bagaimana ya ikhwah? Dan ini sampai hari kita ini, hal tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang yang imannya lemah. Sehingga barangnya yang hilang, larinya langsung ke tukang ramal, ke arraf. Dan semisalnya, qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, innal arrafa ismun lil kahin wal munajjim war rammal wa nahwihim. Sesungguhnya arraf itu adalah nama untuk dukun, untuk ahli perbintangan, untuk rammal. Rammal itu orang yang suka menggaris-garis di tanah. Garis-garis tadi nanti ada tafsirnya sendiri. Dan semisal dengan mereka. Jadi arraf adalah dukun, enggak ada beda. Ilmu perbintangan dengan perbintangan ilmu perbintangan yang dilarang. Kal hazir alladzi yad'i ilmal ghaib aw yad'i al kasf. Al hazir adalah orang yang mengaku pada dirinya dia itu mengetahui ilmu ghaib. Mengetahui al kasf, yakni mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh umumnya manusia. Di luar kebiasaan manusia untuk mengetahui perkara. Ini perkara yang gaib sama saja diketahui oleh dia. Mengaku tahu seperti itu. Wa qala aydan walunat wal munajjimu yadkhulu fi ismil arraf. Wa inda ba'dihim wa ma'nahu. Juga beliau Ibnu Taimiyah mengatakan munajjim. Al-munajjim yakni orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Dengan ilmu itu dia mengetahui ilmu gaib. Masuk juga dalam penamaan al-arraf. Pada sebagian mereka para ulama mengatakan itu sama saja maknanya. Arraf ya munajjim. Yakni orang-orang yang mempelajari perkara perbintangan kemudian dengan ilmu itu dia mengklaim mengetahui ilmu gaib. Wa qala aydan wal munajjimu yadkhulu fi ismil kahin indal khattabi wa ghairihi minal ulama. Beliau juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wal munajjim masuk dalam penamaan yakni kahin menurut al khattabi dan yang lainnya dikatakan para ulama. Wa haka dhalika anil arab. Ini orang Arab juga ada cerita menamai seperti itu. Wa inda akharin wa min jinsil kahin wa aswa'u halan minhu fayulhaqu bihi min jadil ma'na. Di sisi ulama yang lain munajjim itu sejenis dengan dukun, bahkan keadaannya lebih buruk daripada dukun. Maka karena makna ini munajjim dimasukkan, diikutkan dalam penamaan ini dukun. Bagaimana ya ikhwah? Maka itu perhatikan yang suka pergi ke dukun, kadang dia membedakan ini dukun putian, satunya dukun abangan. Nah itu, kalau menggunakan Al-Quran katanya putian. Kalau menggunakan mantra-mantra yang dari bahasa Jawa katanya dukun abangan. Begitu. Itu orang Jawa. Kalau di daerah luar Jawa mungkin penamanya lain. Wa qala Abu Sa'adat. Wa qala Imam Ahmad al-Arrafa tarafun min as-sihir wa as-sahiru akhbath. Al-Arrafa ini adalah taraf. Taraf itu termasuk bagian. Taraf adalah bisa katakan taraf untuk ujung. Bisa dikatakan arti bagian daripada sihir. Sementara tukang sihir dia lebih busuk, lebih buruk daripada Arrafa. Wa qala Abu Sa'adat Al-arraf al-munajjimu wal-haziru ladhi yad'i ilmal ghaib wa tasta'ala Allah ta'ala bihi. Ini seperti tadi yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Arraf adalah orang yang disebut dengan munajjim. Munajjim itu orang yang mengetahui ilmu ghaib, mengklaim ilmu ghaib dari ilmu perbintangan. Al-hazir, dia yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Sedangkan ilmu ghaib adalah Allah yang merahasiakan untuk dirinya. Waqad istasarallahu bihi. Allah merahasiakan ilmu ghaib. Allah sendirilah yang mengetahuinya. Baik. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, man istahara bi ihsani az-zajr. Ini jajar tair. Orang yang terkenal dengan pinter untuk menerbangkan burung, indahum sisi mereka samauhu aifan warrafan. Jadi aif warraf ini adalah enggak ada beda dengan para dukun mengetahui nasib mujur dan nasib malang itu dengan terbangnya burung mengarah ke arah tertentu atau suaranya dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah penjelasan diperluas, walaupun lafadz-lafadznya beda, maksudnya adalah sama. Atau satu lafadz yang mengandung beberapa makna yang sama-sama kuat. Ini wajib diambil semuanya. Enggak boleh ditinggalkan satu di antara yang lainnya. Ya kan? Suatu lafadz kadang mengandung beberapa makna seperti ini. Jadi walaupun nama-namanya beda, tapi ya enggak ada beda dengan disebut dengan dukun, kahin. Mereka-mereka itu adalah pada dasarnya adalah kahin. Wal maqsudu min hadza ma'rifatu anna man yad'i ma'rifata ilmil syai'i minal mughayyabati fa huwa imma dakhilun fi ismil kahin wa imma musyarikun lahu fil ma'na fayulhaqu bihi. Ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan min hadza, yakni dari rincian tadi. Dari rincian dari banyak dari ahlul ilm yang menama-namai tadi. Menyebut-nyebut dengan kadang berbeda lafaz tadi. Maksud yang paling utama adalah mengenal. Apa itu mengenal apa? Mengenal bahwasanya orang yang mengklaim, mengetahui, mengaku mengetahui ilmu, mengetahui tentang ilmu tentang sesuatu dari perkara-perkara yang gaib, maka dia orang yang mengaku-ngaku ini bisa jadi dia masuk dalam penamaan dia itu dukun. Wa imma, dan bisa jadi dia adalah bersekutu berserikat dengan dukun dalam makna yang dia ada pada makna tersebut, sehingga fayul haqubi, maka diikutkan hukumnya. Hukumnya diikutkan. Jadi munajjim kahin, ya sahir, ya arraf, ya ramal. Mereka itu adalah berserikat dalam satu makna. Mengklaim ilmu gaib. Wa dhalika anna isabatal mukhbir. Fi ba'dil umur al-ghaibah fi ba'dil ahyan yakunu bil kasaf. Dan yang demikian itu kenapa dikatakan diikutkan hukumnya? Karena isabatal mukhbir. Seorang yang memberitakan mungkin benar dalam sebagian perkara yang gaib pada sebagian waktu. Ahyan itu waktu. Hinun ahyanun waktu. Kadang bibatil ahyan dalam kadang dan sebagian waktu yakunu bil kasaf. Istilah kasep ini adalah perkara gaib yang dia mengetahui dengan angan-angannya, dengan cara-cara yang dia pelajari dalam ilmu perdukunan, ilmu perbintangan dan yang semisalnya. Wa min huma wa minal minasyayatin wa yakunu bil fa'al wa zajr wa tiyarah wa darab bil hasah wal khatti bil ard wa tanzimi wal kahana wa sihir. Dan di antara makna itu adalah apa yang diambil dari syaitan-syaitan, Maka oleh itu disebut dengan fa'al zatir tiyaro dorb bilhaso. Ya kan? Zatir tadi seperti burung yang diterbangkan. Tiyaro juga seperti itu. Anggapan sial dan mutir dengan sebagian suara hewan ataupun arahnya. Hewan mengarah kemana? Dorb bilhaso seperti menggunakan kerikil dan membuat garis di tanah dan memperbintangan dan perdukunan dan sihir. Wa nahwadza min ulumil jahiliyah. Dan hal-hal seperti ini yang semisalnya termasuk dari ilmu-ilmu jahiliyah. Yang itu ilmu dinisbatkan kepada jahiliyah adalah sebelum datangnya Islam. Jadi ilmu yang dinisbatkan kepada zaman sebelum datangnya Islam itu namanya ilmu jahiliyah. Ya kan? Ilmu yang tadi terkait dengan mengklaim ilmu gaib termasuk dari kalangan dulu zaman sebelum Islam. Dan Islam membatalkan seluruh ilmu tadi. Cuma orang yang menerima Islam kadang karena terpengaruh atau enggak paham atau asabiyah fanatik, maka tidak lepas daripada ilmu jahiliyah tadi. Wa na'ni bil jahiliyah kullu man laysa min atba'ir rusul alaihi salam. Dan yang kami maksud dengan jahiliyah adalah seluruh orang yang tidak termasuk dari pengikutnya para rasul alaihi salam alaihi wasallam, kal falasifa wal kuhan wal munajjimin. Jadi jahiliyah adalah setiap orang yang tidak dari pengikutnya para rasul, tidak pengikutnya para nabi, seperti falasifah, seperti kuhan, para dukun, seperti munajimin, orang yang mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui ilmu gaib. Wajahilatul Arab alina kanu qablama ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jahiliyahnya orang Arab yang dulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Fa inna hadhihi ulumun liqaumin laysa lahum ilmun bima ja'at bi rusul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ilmu-ilmu ini adalah ilmunya suatu kaum yang mereka itu tidak memiliki ilmu terkait dengan apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wasallam. Jadi dengan demikian kita mengetahui ilmu perbintangan untuk mengetahui ilmu gaib ini pada dasarnya sama sekali tidak pernah diwariskan oleh para rasul. Ya kan? Berarti kan nomor satu catatan kaki. Wal makna jahiliyah al-i'radu anil ilm al-munazzal minallahi ala rusulihi hudan wa rahmatan. Dan makna jahiliyah adalah al-i'rad, berpaling dari ilmu yang diturunkan dari Allah Ta'ala atas para utusannya sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Jadi rahmat Allah yang sangat luas adalah ilmu yang Allah turunkan kepada para utusannya. Dan jahiliyah tidak mengambil ilmu tersebut. Maka itu, apa itu jahiliyah? Wal i'timadu ala taqalid wal adat. Jahiliyah adalah i'timad, bersandarkan kepada taqalid, pada peradaban. Taqlid itu peradaban-peradaban kaum tertentu, kebiasaan kaum tertentu, wal adat, taqlid, adat maknanya sama. At-taqlidu wal adatu maknanya sama, adat bahasa kita ya adat. Nah betapa banyak kaum muslimin yang masih menghidupkan adat yang bertentangan dengan al-Islam sangat banyak. Maka dikatakan iktimad pada peradaban-peradaban dari selain Islam, adat dari selain Islam, wadunun, prasangka-prasangka, watakhorrusot, sama saja, dunun, takhorrusot maknanya sama, dugaan-dugaan. Dan ini sangat banyak menyebar di pertengahan kaum muslimin, sampai hari kita ini. Wa ma yuhi bi syayatin, juga iktimat kepada apa yang, atau pada apa yang diwahyukan oleh syaitan. Bayangkan. Wayuhadjiduha qulullahi ta'ala. Wayuhadjiduha. Dhamir ini kembali kepada apa? Guru. Pada apa? Mas Dana. Ada Bapak Muksin. Yuhadjiduha. Bapak Musab. Jahiliyah. Baik. Wa yuhadjiduha qaulullah ta'ala. Sebagai batasan untuk mengenal jahiliyah atau definisinya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins. Yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrifal qawli ghurura. Jadi apa yang diwahyukan oleh syaitan, baik itu syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin, ini adalah jahiliyah yang isinya adalah untuk menghiasi perkataan sebagai upaya untuk memperdaya. Ya kan? Maka kalau itu jahiliyah ini tidak lain adalah dari bisikannya syaitan. Maka kalau itu perhatikan ya ikhwah, yang disebut dinisbatkan kepada jahiliyah tidak lain adalah sumbernya dari syaitan. Waqatna datil jahiliyatu ilan nasil yauma mislul jahiliyatil ula wasarron minha. Dan jahiliyah telah kembali kepada manusia pada hari ini seperti jahiliyah yang dulu pertama sebelum Islam dan lebih buruk darinya. Bayangkan, ini kalimat yang perlu diperhatikan bagi seorang thalibul ilm. Jahiliyah kembali kepada manusia pada hari ini seperti jahiliyah yang pertama dan lebih buruk darinya. Wala yumna'u wujudul Qur'an wal hadisi. Ya kan? Li'annahum ittakhaduhuma mahsuraini. Atau wala yumna'u wujudul Qur'an wal hadis. Dan adanya Al-Qur'an dan hadis tidak lama menghalangi penamaan jahiliyah. Kenapa adanya Quran dan hadis tidak bisa menghalangi wujudnya jahiliyah di zaman sekarang ini, bahkan lebih buruk daripada zaman yang pertama? Alasannya karena mereka, yakni manusia, li'annahum damirum, kembali kepada manusia yang telah kembali kepada mereka tentang jahiliyah ini. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan Al-Quran dan hadis mahjura ini, dua perkara yang dihajar, ditinggalkan. Ya kan? Dua perkara yang ditinggalkan, yakni Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan, maka menjadi tidaklah wujudnya Al-Quran dan Sunnah menghalangi penamaan tentang jahiliyah atau wujudnya jahiliyah. Fa wujuduhuma hujjatun alaihim faqat. Maka adanya Al-Quran dan Sunnah adalah hujjatun alaihim, sebagai telaan dan bantahan atas manusia yang telah kembali kepada mereka perkara jahiliyah ini. Maka kalau itu perhatikan, jahiliyah ini ada di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di pasar-pasar, ini penuh dengan jahiliyah. Karena kesyirikan juga disebarkan melalui masjid, melalui sekolahan. Kesyirikan juga disebarkan melalui perkantoran resmi. Ya kan? Dan perkantoran swasta yang resmi juga. Demikian juga perkara-perkara jahiliyah yang lain. Maka itu berarti kan banyaklah membaca kitabnya Syekh Mukbil yang sangat banyak, ya kan, memberikan kritikan keras terhadap jahiliyah ini. Wala yagurrunnaka minhum ama'imu wal liha. Liha itu jamak dari kata lihya. Lihya itu apa maknanya? Jenggot. Dan janganlah terpedaya engkau dari mereka manusia yang telah kembali kepada mereka perkara jahiliyah. Janganlah terpedaya engkau dengan ama'im. Apa ama'im itu? Serban-serban. Kenapa serban itu enggak boleh kita terkecoh dengannya? Padahal serbannya adalah tanda sebagai seorang yang baik, tapi tanda tadi untuk menutup-nutupi tentang keburukan jahiliyah yang ada pada dirinya. Itu namanya apa? Serban palsu. Serbannya aja mantep, tapi jahiliyah disebarluaskan melalui serban tadi. Dan jenggot. Maka dikatakan waliha. Maka itu berarti kan ya Allah, batuknya ngetap dengkul sapi, jenggotnya sampai dada, tapi dia tukang menyebar perkara jahiliyah. Kadang jubahnya setengah betis warnanya putih, mengkilat. Tapi termasuk penebar perkara jahiliyah. Maka wala yagurunnaka minhum sa'ama'imu waliha waswarun fama waro'aha illa jahiliyatun wa akliyatun amiyatun. Kotakunu syarrun min akliyatin menyetabiuna adnabal ibil wal bakor. Jadi janganlah engkau terpedaya dari mereka-mereka tadi itu yang adanya, yang membawa ama'im itu apa? Ama'im itu imamah. Serban-serban, jenggot yang nampak mempesona. Suara ini bentuk-bentuk yang sangat memukau nampak islami. Tapi di belakangnya tiada lain adalah jahiliyah dan akliyah. Orang cuma landasan dengan akal. Akliyah amiyah. Kadang lebih buruk daripada akliyahnya orang yang mengikuti buntutnya unta dan buntutnya sapi. Jadi para pengembala unta dan pengembala sapi itu lebih baik. Keburukannya lebih sedikit kalau memang itu ada keburukan. Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Maka barang siapa yang tidak Allah jadikan bagi dia suatu cahaya, maka enggak ada lagi cahaya bagi dia. Bagaimana ya ikhwan? Sekarang banyak sekali manusia berjubah, berserban, berjenggot. Tapi itu tadi jahiliyahnya keluar dari jenggot-jenggotnya dan serban-serbannya. Nah, diantaranya adalah orang-orang sufi. Ya kan? Semua keburukan menyebar melalui mereka. Wa kullu hadhil umur, yakni ilmu yang tidak datang dari para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadhil umur yusamma sahibuha kahinan aw arrafan aw fi ma'nahuma. Perkara-perkara ini semuanya pemiliknya dinamai dengan, kalau enggak dukun ya arraf, atau yang semakna dengan keduanya. Faman atahum fasaddaqahum bima yaqulun lahiqahu alwa'itu. Maka barang siapa yang mendatangi mereka tukang ramal atau dukun, lalu dia membenarkan mereka dengan apa yang mereka katakan, sungguh dia akan mendapatkan ancaman tersebut. Ancamannya apa diantaranya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh maka dia telah ingkar, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak diterima sholatnya 40 hari itu minimal. Waqad warasahadil uluma anhum aqwamun fatta'u bi ilmal ghaib alladhi sta'sarallahu bi ilmihi. Ilmu-ilmu ini telah diwarisi oleh suatu kaum, maka mereka dengan mewarisi ilmu ini mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, yang mana ilmu ghaib telah dirahasiakan oleh Allah pada dirinya sendiri. Wa da'u annahum awliya wa anna dhalika karamah. Juga mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka itu adalah para wali, dan itu juga dianggap sebagai karamah. Nah, sekarang yang mempelajari ilmu persilatan ini, bela diri dengan banyak macamnya, dikit-dikit karamah, dikit-dikit karamah. Yang katanya monyet sakti, apa monyet sakti? Bukan monyet. Ya. Sama aja monyet dengan kera. Ya. Yang katanya sakit hati itu, yang katanya apa macam-macam. Nah itu ya ikhwah. Yang tapak menapak. Ya ini. Semuanya ujungnya ya itu. Dikit-dikit karoma, dikit-dikit karoma. Ayat Al-Quran sering dipasarkan. Wa idha patastum, patastum jabbarin. Ini kalau lagi meragakan ilmunya. Wa idha patastum, patastum jabbarin. Nanti semua lawannya akan bergelimbangan tanpa disentuh. Nah itu, tanpa disentuh dengan tangan. Ini ya. Qalu wala raiba anna man idda'a al-wilayata wastadalla bi ikhbarihi bi ba'd al-mughayabat fa huwa min awliya as-syaitan la min awliya ar-rahman. Dan tidak ada keraguan lagi, sesungguhnya orang yang mengaku-ngaku memiliki kewalian sebagai orang yang dikatakan wali Allah, dan dia berdalil dengan pemberitaannya, alasannya kenapa dia memiliki wali, memiliki kewilayahan, memiliki sifat wali, alasannya karena dia bisa memberikan khabar tentang perkara-perkara gaib. Maka pada dasarnya dia adalah dari wali-walinya syaitan, bukan dari wali-walinya Ar-Rahman. Innal karamata amrun yujrihi, yujrihi, jangan dibaca yajrihi. Minal ijra. Perhatikan, karamah kalau memang itu benar karamah adalah perkara yang Allah ijrokan, Allah perlakukan pada alayadi abdihi al-mu'min at-taqi. Jadi Allah memperjalankan karamah tadi itu pada tangan hambanya yang mu'min, yang taqi. Ketika dul al-mu'min at-taqi. Imma bidu'ain au a'malin sholihatin la sun'a lil wali fiha. Bisa jadi ada kalanya dengan doa atau dengan amalan-amalan yang soleh tidak termasuk dari usahanya wali untuk mendapatkan karoma. Jadi bukan kok seorang yang taki, seorang yang mukmin tadi itu, saya mau beramal dengan amalan ini biar dapat karoma. Tidak. Saya akan mengusahakan apa? Tarik nafas biar dapat karoma. Tarik nafas. Beleng. Wes. Pitarane, tarik nafas dengan. Nah, kalau gitu nanti ada musuh ya. Habis dipenggal oleh musuh, dia karomanya belum datang. Mau melawan musuh pakai ngatur tenaga, apa ngatur pernapasan, enggak ya, kedahuluan di balang waktu mati di sian ya. Coba kalau dia mengatur-ngatur apa napas, lawannya membawa batu, dia enggak tahu, mau mengosongkan pikiran dulu, piye dikosong nosik pikirannya, datang ke aroma bah, atau nunggu cari ayam putih digorok dulu dimakan tengah malam, nanti dapat karoma. Dan lo mau lawan dengan musuh kemudian masih cari ayam dulu, yo ayo piye. Iku alu drukan ngono ku. Perhatikan ya, kawan. Ha. Jadi perhatikan di situ. Mana tadi? Lasun alil wali fiha wala qudratallahu alaiha. Jadi dia itu enggak punya mukmin tadi enggak punya kemampuan untuk mendatangkan karomah. Allah yang mengijrokkan, Allah yang memperlakukan karomah tadi pada seorang hambanya yang mukmin yang taki tanpa dikira-kira, tanpa diduga-duga. Fi khilafi man yad'i annahu waliyyun wa yaqulu lin-nasi i'lamu anni a'lamul ghaiba, anil mughayyabat. Beda dengan orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah wali dan dia bilang kepada manusia, ketahuilah wahai manusia, saya adalah mengatur perkara-perkara gaib. Fa inna hadhil umur qad tahsulu bima dzakarna min al-asbab. Wa in kan asbaban muharramatan kadzibatan fil ghalib. Tengok di sini. Ini loh. Sesungguhnya perkara-perkara tadi mengetahui ilmu gaib dan semisalnya itu kadang bisa dihasilkan dengan apa yang telah kami sebutkan dari beberapa sebab. Dan walaupun sebab-sebab tadi kadang haram, dusta dalam kebanyakannya. Ya kan? Sebabnya haram tapi menghasilkan apa yang dia inginkan. Itu sebagai istidraj. Diulu-ulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai bukti dia walinya Allah. Kalau ada orang yang memiliki usaha tadi kemudian dia kebal, dipacok enggak mempan. Ya kan? Tapi sebagai istidraj itu bukan sebagai bukti dia wali Allah Ta'ala. Walidah kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi wasfil kuhan fayak dibuna ma'aha mi'ata kitbatin atau kitbatin. Maka dengan inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang sifatnya para dukun. Rasulullah mengatakan mereka berdusta dengan kadang sekali benar, tapi kebenaran tadi dicampur dengan 100 kedustaan. Fabayan annahum yasdukuna marotan wa yakdibuna mi'atan. Maka Rasulullah menjelaskan. Mereka para dukun sekali benar tapi 100 kali dia berdusta. Wa kadza halu man salaka sabilal kuhan mimman yad'il wilaya wal ilma bima fi dhamairin nas. Dan seperti inilah hakadza, ha itu ha utambi. Kaf itu kaf untuk tasbih. Dha ini isim isyara. Kita disuruh mengambil perhatian seperti ini loh keadaannya orang yang menempuh jalannya para dukun dari kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki sifat wali dan ilmu, yaitu terkait dengan apa yang ada dalam dhamairun nas. Dhamair ini mufradnya apa? Belok. Apa dhamair artinya? Dhamairun nas berarti apa? Disembunyikan manusia gitu. Perkara batinnya manusia, ahsanta. Perkara apa yang dalam jiwanya manusia. Jadi mengklaim tentang mengetahui ilmu dengan apa yang terkait dengan perkara batinnya manusia. Ma'anna nafsa da'wahu dalun ala kadzibihi. Bersamaan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, pengakuannya itu loh syaratnya sebagai bukti dia itu dusta. Kok mengetahui tentang batinnya manusia itu sudah jelas-jelas bohong. Ya kan? Coba kalau datang kepada saya, kamu enggak perasaan saya. Itu. Saya ini buta apa? Wah, dia ceritanya bohong kamu gitu. Ya kan? Saya butuh untuk meludahi kamu. Tahu enggak? Tahu dia. Itu. Saya butuh untuk meludahi kamu karena kamu mengetahui mengklaim mengetahui ilmu gaib. Dia enggak tahu. Bagaimana tahu tentang perasaannya manusia, apa yang dalam hatinya manusia, ya kan? Saya ingin butuh ingin meludahi kamu, mana dia tahu? Enggak tahu, ya kan? Jadi kalau dia mau menebak-nebak, ludahi aja. Sebenarnya saya ingin ini yang ingin saya inginkan, kamu enggak tahu gitu. Kamu menebak-nebak lain, yang ingin ya ini saya ludahi kamu, gitu, ya kan? Ini harusnya ikhwah, perhatikan itu. Jadi gimana dia mengatakan tentang apa yang ada dalam batinnya manusia? Jadi pengakuannya itu cukup sebagai bukti tentang kedustaannya. Li'anna fi da'wahu al-wilayata tazkiyatun nafs al-manhi anha biqouli ta'ala fala tuzakku anfusakum. Karena dalam pengakuan dia bahwasanya dia adalah memiliki sifat wali, itu sebagai bukti dia itu telah tazkiyah, merekomendasi diri, mensucikan dirinya yang itu telah dilarang darinya dalam firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian sok mensucikan diri kalian. Wala sa'ala min sya'nil awliya, dan orang yang seperti itu bukanlah termasuk dari keadaannya para wali, sifatnya para wali. Kenapa? Karena pada hakikatnya para wali yang sebenarnya mukmin tadi, fa inna sya'nahum al-izra'u ala nafusihim wa aibihim laha. Izra' adalah merendahkan. Sifat mukmin yang taqi itu sifatnya adalah merendahkan diri mereka, banyak mengkoreksi tentang keburukan diri-diri mereka sendiri, banyak meraba-raba tentang keburukan dirinya sendiri. Itu namanya izra' ala nufusihim wa aibihim lahala, kembali kepada nufus. Para wali yang sebenarnya mukmin yang taqi itu adalah merendahkan diri-diri mereka dan juga banyak mengkoreksi tentang kekurangan dirinya sendiri. Wa khaufu min rabbihim, dan memiliki sifat khauf dari Rabb mereka. Fa kaifa ya'tunan nasa wa yaqul, maka bagaimana orang yang mengaku punya sifat wali kok datang kepada manusia dan bilang, i'rifu annana awliya, ketahuilah bahwasanya kami adalah para wali. Ya kan? Dikit-dikit kami alul bait, alul bait, alul bait, di kalangan habaib, alul bait dari keluarganya Nabi, dikit-dikit dari keluarganya Nabi, ya kan? Wa ana alamul ghaib, sendiri dia mengklaim saya mengetahui ilmu ghaib. Wa fi dhimni dalika talabul manzila fi kulubil khalq waqti nasud dunya fi hadil umur. Kandungan dari pengakuan dia memiliki sifat wali tiada lain adalah untuk mencari kedudukan di hatinya manusia. Watinas, dan menginter dunia, menginter perkara dunia dengan perkara-perkara yang disebutkan sebagai wali dan yang semisalnya. Ringkasnya, tiada lain adalah sebagai tunggangan untuk mencari dunia, mengklaim karamah dan wali tadi. Apakah ana indau min hadi da'awi, da'awi ini sebetulnya da'awa, wasathat sayun, la wallahi balkana ahadum la yamliku nafsahu minal buka. Salahkan kita baca lanjutannya di waktu yang lain. Alhamdulillah.